itu masih bisa dikalahkan, tapi susah ngalahin umat Islam Indonesia. Kalau NU gak bisa kamu ngalahin Nahdiyin. Nahdiyin itu gak peduli ketuanya siapa, dan dia gak tahu juga ketuanya itu Said Agil apa Haji Muzadi, gak peduli. Pokoknya wiritan selawatan yang bergawe ya, ya begitu kan ya, kadang-kadang membetuak-tuak titik. Kalau Islam Madura itu mabuk ya mabuk, tapi kalau Nabi Muhammad dina jarok kan gitu. Itu Madura kan gitu. Jadi ini umat Islam Indonesia ini tidak dipahami oleh penguasa-penguasa dunia. Sekarang semua intel-intel dan pekerja-pekerja dari Cina, dari Rusia, dari Inggris, dari Amerika kumpul di Jakarta untuk otot-ototan, untuk bergelut rebutan, untuk bikin kartel yang berpusat di Jawa dan Papua. Tapi mereka lupa bahwa ada umat Islam dan ada rakyat kecil. Rakyat kecil Indonesia ini tidak ada matinya. Jangan main-main sama rakyat kecil Indonesia. Rakyat kecil Indonesia itu tidak sekolah bisa hidup, tidak bahagia bisa bahagia, menderita bisa tertawa. Duit 100 ribu cukup, 75 ribu ya cukup, 50 ribu cukup, 25 ribu ya dicukup-cukupkan. Nah. Indonesia. Jadi saya tidak pesimis terhadap Indonesia, dan aku tidak akan marah kepada pihak manapun di Indonesia. Aku appreciate pada mereka. Aku akan jaga perdamaian, aku akan jaga keseimbangan. Jadi yang penting Bu, sampai hidup dengan keseimbangan, mikirnya seimbang, melihatnya seimbang, adil lah pokoknya. Dan lakukan keadilan, gak usah mikirin Indonesia, tenang aja. Iya, jangan mulai lah, itu lebih budi ada-ada itu. Aja melok-melolet, kan ya? Melolet itu menjadi viral sedunia, itu tanda bahwa manusia sedunia sedang mengalami ketidakseimbangan berpikir. Dulu, 10 tahun yang lalu, kalau ada orang lambat pikirnya disebut tularit. Gitu ya? Ya? Nek, nek, tell me lah, nek, ditelepon, gak nyambung, berarti tularit gitu ya. Nah, sekarang tularit sama telolet, bedanya apa? Telolet. Bedanya apa tularit sama telolet? Sama toh. Allah sedang menunjukkan kepada anda, manusia seluruh dunia, termasuk pemerintahan, termasuk Amerika, yang bingung antara Trump dengan Hillary. Bingung. Menurut anda, Trump itu dukung Ahok apa anti Ahok? Ya. Saya ini jajal kalau anda punya keseimbangan politik ya. Ayo coba. Ayo, kira-kira menurut anda, yang dukung Ahok itu Hillary apa Trump? Yang dukung Ahok? Benar? Benar? Benar? Ya, tak kasih tahu ya. Kalau melihat konsep-konsepnya Hillary, dia dukung Ahok, dia pro LGBT, dia pro pluralisme sekarang. Kalau Trump urusan dagang, Ahok tidak akan didukung. Ini ganggu mati Islam ini. Indonesia harus stabil supaya produk Amerika beres di Indonesia. Untuk stabil umat Islam jangan diganggu, harus memimpin Indonesia. Itu Trump. Ayo biar. Menurut saya. Loh, kalau anda pengen tahu Trump benar, ya telepon cewek. Kan saya cuma analisis. Jadi hidup itu begitu luasnya, begitu kayanya, probabilitasnya tidak terbatas gitu ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan sampean enggak usah mikir itu. Pokoknya be a good woman, be a good human being, be in balance all the time in whatever thing. Ya, Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Dian. Saya dari Nemega. Saya sudah tinggal di Belanda selama 20 tahun. Terus saya sering lihat di YouTube tentang keadaan Jakarta, Indonesia. Terus saya cuma mau tanya, apakah ada kemungkinan tuh Indonesia mau jadi negara Islam gitu? Itu yang ditakutin. Makasih. Oke. Saya jawab muter ya dari yang sudah cukup ya Bu ya. Ini kalau anda mendengar sesuatu itu jangan, yang ngomong jangan merasa bahwa itu pasti benar. Saya saya jawab apapun itu jangan seperti mendengarkan Tuhan ngomong. Kalau Tuhan ngomong pasti benar, kalau saya belum tentu benar. Ya. Jadi Anda juga demokratis saja kepada saya yang saya jawabkan. Yang saya jawabkan terakhir, jadi saya melihat seluruh situasi di Indonesia, saya berani mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada kemungkinan Indonesia menjadi negara Islam. Saya tidak mengatakan Islam itu jelek, tapi Islam itu tidak harus menjadi simbol. Jadi saya itu baik-baik aja, enggak usah saya sebut kebaikan saya itu Islam. Jadi Islam itu boleh Anda terjemahkan tanpa namanya, enggak apa-apa. Asal Anda kayak petik berkokok itu enggak usah bilang dia berkokok gitu. Kecuali Jumatan kita bareng-bareng. Yang sekarang ingin menjadi negara Islam paling Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir sudah saya tanya juga, terus caranya bagaimana? Kamu harus melewati prosedur di DPR, di MPR, perubahan konstitusi, perubahan undang-undang, segala macam itu menempuhnya bagaimana? Juga Anda ini melihat Islam kuantitatif apa kualitatif? Kalau gitu. Kalau Anda melihat kualitatif, gini, ini cara berpikir nyuwun sewu kalau agak berat sedikit. Menurut sampean Islam itu agama kan? Agama itu apa toh? Unsurnya misalnya apa? Apa saja unsurnya? Gini, atau gini tak permudah. Sampean sebelum Nabi Adam sudah ada Islam belum? Ah, ini masalahnya. Sebelum Nabi Muhammad sudah ada Islam belum? Sebelum Nabi Adam, setahu saya Islam itu adalah satu tata nilai, satu putaran sistem yang juga bisa disebut organisme atau pokoknya ada satu mesin kehidupan yang taat kepada Allah, itu namanya Islam. Misalnya rumput tumbuh, angin bertiup, ya, daun bersemai, pohon berbuah, itu semua adalah peristiwa Islam. Ngerti maksud saya? Ya. Karena semua itu taat kepada Allah. Subhanallahi ma fis samawati wa fil ardh. Berarti apapun yang taat kepada Allah, yang berpasrah kepada Allah, berarti Islam. Betul enggak? Islam adalah pasrah kepada Allah. Saya tanya, apakah ada air yang tidak taat kepada Allah? Dia selalu mengalir sesuai dengan sunnah Allah. Ya. Ini gedung, ini sangat taat kepada Allah. Gravitasinya jelas, ya, tatanan keseimbangannya. Jadi misalnya Allah mengatakan hidup adalah keseimbangan. Langit, bumi, aku ciptakan dan aku letakkan keseimbangan padanya. Jadi kalau bikin gedung harus jelas gravitasnya, kelurusannya, ya. Kalau tidak taat kepada hukum Allah, sunnah Allah, maka gedung ini akan ambruk. Betul. Jadi peristiwa gedung ini peristiwa Islam bukan? Inilah peristiwa Islam. Ayam berkokok pagi-pagi itu peristiwa Islam. Saya tanya, sebelum Adam dilahirkan sudah ada ayam berkokok? Sudah ada bulan yang mengitari bumi belum? Apakah bulan itu taat kepada Allah sehingga dia memutari bumi? Tata surya, galaksi, semua sel-sel memuai, ya. Itu semua adalah peristiwa Islam, peristiwa ketaatan kepada Allah. Ibu, kalau sampean makan, sampean merasa dimudahkan atau disukarkan oleh Allah? Sampean kan tinggal ngecati, ngelekwis. Nanti yang bagi protein, kalori, siapa? Siapa yang bekerja? Ini masukin ke darah, masukin ke daging, terus sampahnya dikeluarin lewat situ. Kalau sampean sendiri yang disuruh ngurus, mau enggak? Mau enggak? Makanlah dan uruslah prosesnya, gitu, mau enggak? Jadi itu peristiwa Islam, bukan? Seluruh metabolisme hidupmu itu di dalam dirimu pun di alam semesta fil apati wafi angkusikum. Di seluruh alam semesta dan di dirimu, disitulah ketaatan kepada Allah. Itulah ayat-ayat Allah. Ayat Allah itu ada tiga. Satu yang merupakan sunnah atau syariat alam. yang seperti gravitasi, hukum Archimedes, Thomas Alva Edison dan seterusnya, menemukan sunnah-sunnah Allah atau syariat-syariat Allah. Dan nomor dua, di dalam dirimu, siapa yang menjadi subjek dari detak jantungmu? Siapa? Siapa? Nah, sahabat matur nuwun enggak sama yang mendetakkan jantungmu? Detak jantungmu sehari kira-kira berapa ribu kali? Katakanlah 10 ribu kali. Terus Anda ingat Allah itu berapa puluh kali? Seharusnya kan setiap detak jantung mewajibkan kita untuk mengingat subjeknya yang mendetakkan jantung kita, gampangnya gitu ya. Nah jadi ini sebelum jawab yang enggak yang kesulitan bagi jabat dia. Jadi Islam itu begitu Allah bikin Nur Muhammad, cahaya memancar yang disebut cahaya yang terpuji Nur Muhammad, Islam berlangsung. Cahaya memancar tidak belok, cahayanya lurus. Pandangan mata lurus, itu syariat Allah. Bayangin kalau pandangan mata bisa belok, kan batal pakaian. Wong masuk jilbab, pandangannya bisa melbur ini. Terus entek dari pakaian. Jadi ini ilmu bahwa keterbatasan itu rahmat. Kalau sampean tidak terbatas, Anda hancur. Kalau pendengaranmu tidak dibatasi dengan frekuensi pendek, hancur hidupmu. Bayangin ibu bisa mendengarkan 300 meter tetanggamu ngomong itu hijab itu gini-gini-gini tiap hari marah. Itu baru fisiknya telinga. Kalau sampean dikasih pendengaran dengan frekuensi panjang, bisa mendengarkan tetangga ngomong apa, bertengkar gak tiap hari kita? Bertengkar tiap hari. Belum lagi telinga batin. Kalau mbak, ibu bisa mendengarkan suara hatinya suami, kira-kira bertengkar gak tiap hari? Begitu juga sebaliknya. Jadi ibu-ibu, kalau kita terbatas, mari bersyukur karena Allah itu menyelamatkan kita antara lain dengan kebebasan, tapi juga dengan keterbatasan. Jadi yang baik yang mana? Terbatas apa bebas? Kedua-duanya baik pada tempat yang tepat. Dan begitu. Kadang-kadang perlu kebebasan, kadang-kadang kebebasan harus dibatasi. Makanya Allah mengatakan kulu wasrobu walatus ribu, makan minumlah semau-maumu, tapi jangan berlebihan. Gitu. Makan nasi baik, tapi nak lima piring ya ojo. Kan begitu. Jadi jangan bilang makan nasi itu halal. Kalau Anda sudah kenyang, makan lagi itu mulai makruh, mungkin itu haram. Haram itu artinya membahayakan dirimu, gitu Bu ya. Oke. Dengan begitu Bu, maka tadi pertanyaannya apa sih? Bukan ya Ibu yang terakhir. Ya. Jadi di Indonesia itu sudah berlangsung Islam, tapi tidak perlu negara Islam. Karena kalau sudah ngomong negara itu sudah institusi. Ya. Islam itu menurut Anda software apa hardware? Software. Hardware-nya monggo, mau bikin kerajaan Islam yang monggo, asal Islam benar software-nya. Mau tidak negara Islam yang tidak ada masalah, asal software-nya Islam. Begitu ada orang menolong orang lain, misalnya gini, Allah menciptakan salah satu pola hidup itu azwajan. Azwaj itu artinya berjodoh. Jadi Allah menciptakan semuanya berjodoh. Jodoh itu contohnya laki-laki dan perempuan berjodoh. Ya. Allah sama semua hambanya berjodoh, berpasang-pasangan. Allah dengan ciptaannya berpasangan. Allah menyayangi ciptaannya, memberi fasilitas, memberi rezeki. Setelah beres rezekinya baru ditagih pajaknya, sholat lima waktu kan gitu. Itu nagih pajak aja. Jadi kalau sampai sholat hitung-hitung itu bayar pajak, dan ringan sekali kok. Dari 24 jam sehari sampai cuma ditagih setengah jam kan gitu. Juga puasa dan semua yang lain itu berpasangan. Maka kalau ingin jadi suami yang baik, tirulah Allah kepada hambanya bagaimana perilakunya. Kalau ingin jadi pemerintah yang baik, tirulah Allah bagaimana memperlakukan hambanya. Kalau Anda petani, manusia, entah petani, entah pedagang, atau siapapun, itu suaminya alam, istrinya adalah alam. Petani itu suami, sawah itu istri. Dicampuri, ditanami, berbuah, benar ya? Persis lah. Suami mencangkuli istrinya, ya, ditanami trot, ya, tumbuh. Benar ya? Jadi manusia dan alam itu suami istri, pemerintah dan rakyat itu suami istri, Allah dan hambanya suami istri, laki-laki dan perempuan suami istri. Jelas itu ya. Jadi menurut saya tidak usah ada kekhawatiran negara Islam atau bukan. Oh, buktinya negara-negara Islam juga tidak Islami. Terus ada bingung, ini Jerman, ini Belanda, katanya negara kafir tapi hukumnya Islami. Rakyatnya disantuni, tidak ada orang nganggur di sini. Itu lebih Islam daripada negara Islam gitu, toh. Dan Anda jadi minder sebagai orang Islam. Ya itu namanya Islam. Itu tadi namanya Islam. Karena meski Islam itu tidak terletak di luar dirimu, Islam terletak di dalam dirimu. Begitu engkau taat kepada keharusan dirimu, engkau menjadi Muslim. Kan begitu. Kencing itu boleh ditolak enggak? Kalau kamu menolak kencing, kamu kafir kepada Allah tentang kencing. Benar enggak? Hukum alam, misalnya meludah jangan ke atas. Kalau nyoba coba aja. Coba. Karena Allah menentukan bahwa ada daya tarik bumi. Jadi kalau ada apa-apa itu jangan meludah ke atas. Kan gitu. Itu berarti taat kepada Allah. Selama Anda masih mandi, berarti Anda Muslim di bidang kebersihan. Betul enggak? Jadi Islam itu bukan hanya asyhadu alla ilaha illallah wa rasulullah, itu kan pendaftarannya. Kalau Islam itu cuma mengucapkan syahadat ya kata Gus Dur tadi ya kafir enggak apa-apa enggak mau jadi syahadat pun harus muslim. Kan begitu. Jadi Bu, Anda enggak usah khawatir mengenai itu. Upama jadi negara Islam pun ya enggak apa-apa. Yang menjadi masalah bukan namanya apa. Perilaku substansialnya Islam apa tidak, kan begitu. Kanada Islam banget, Selandia Baru Islam banget, Belanda banyak hal Islam. Kan begitu. Kecuali kepada Belgia selalu mengecek-ngecek. Jadi kalau orang Belanda naik nali sepatu kan begini. Kalau orang Belgia kakinya naik katanya di tali di sini kan. Orang Belanda sukanya ngecek orang Belgia. Orang Belgia itu kalau masang lampu kata orang Belanda, pakai meja, satu berdiri di atas meja, empat orang pegang kakinya masing-masing. Dan untuk muter lampunya, mejanya yang diputer. Itu cara orang Belanda mengajar. Ya mudah-mudahan itu bukan dosa, itu sama dengan orang Madura diajak oleh orang Jawa. Gitu kan. Biasa, orang Madura juga mengajak yang lainnya. Kita hidup ini memang kalau tidak ada mengajak, ya tidak asik juga. Menurut saya pun tidak usah dikhawatirkan, itu kekhawatiran kelas menengah, kekhawatiran kaum intelektual, kekhawatiran kaum politisi. Oh, mereka juga senang kalau Islam radikal, kok. Sehingga dia bisa menghancurkan, dia menjelek-jelekkan Islam. Kok. Mereka membangun orang yang namanya Abu Bakar Basir, membangun yang namanya ISIS, sudah jelas Hillary Clinton mengakui itu bikinan Amerika. Kok. Mereka senang kalau Islam jelek, kalau Islam itu miskin, kalau Islam itu jorok, kalau Islam itu radikal. Mereka senang. Kewajiban kita sederhana, tidak. Saya aizzat, saya jawab yang pertama. Saya aizzat pada orang kafir. Saya bersikap tegas. Ya tegas, bukan keras. Tegas itu kan tidak harus, ya, tidak harus gitu kan. Itu namanya keras. Kalau tegas itu misalnya gini. Saya ditantang perang, datang gelut. Oh, panik. Oh, bro. Dengan kalau di Jawa kan gitu. Mandi waktu ini. Tantang dia, gitu kan? Nah, saya kalau ditentang begitu, saya datangi dia, saya rangkul, saya bisiki, mas. Gue naik kelingan negara waktu, mesti kalah. Ya, gue timbangan ini, bonjrut, rayumu, rayu, saya melayu, rayu. Tak bisiki, rayu. Jadi saya bersikap tegas tapi tidak keras. Gitu ya mas ya. Nah, rumusnya di Al-Ma'idah 54 tadi, A'izzatun ala al-kafir. Nah, A'izzah itu dari kata aziz, Aziz itu dari sifat Allah. Jadi Muhammad dikatakan, Muhammad aku datangkan kepadamu dengan sifat yang berat hatinya kepadamu. Jadi kita berat hati kepada semua manusia. Kalau ada orang kafir, ya orang kok kafir, gitu ya. Meskipun kafir itu juga jangan salah paham toh Bu, kafir itu nggak ada kafir ijen itu nggak ada. Kafir itu ada 6 macam, ada kafir akhlak, ada kafir ilmu, ada kafir macam-macam. Kafir itu gak bisa berdiri sendiri. Itu pun tadi kan saya sudah bilang di sesi pertama, saya kafir kepada iblis, tapi saya muslim kepada Allah. Kan gitu. Jadi kalau Anda disebut kafir, iya saya kafir. Misalnya saya nyebut sampean, sampean kok kafir Pak? Sampean bilang, iya saya kafir, nang sampean. Kan gitu. Kafir kepada sampean, tapi saya tidak kafir kepada Allah. Jadi kafir itu ada objeknya, tidak bisa berdiri sendiri. Demikian juga muslim. Anta tuslimu ilama. Anda berpasrah kepada siapa? Kalau anda tuslimu ilal iblis, anda kafir kepada Allah. Jadi kan hidup itu berangkai, tidak bisa hidup berdiri sendiri. Hidup harus di sini Bu, miring 1 cm lucu. Makanya hidung harus dipahami dengan komposisi, dengan mata, pipi, kan begitu. Tidak bisa ngomong hidung, tidak bisa. Jadi tidak bisa negara Islam. Sama dengan pertanyaan tadi malam ya di Belgia, apakah perlu itu partai Islam? Tidak ada urusan partai Islam atau partai non-Islam, tapi perilakunya Islam atau tidak, kan begitu aja. Betul gak? Betul. Sekarang saya tanya, Abu Thalib pamannya Nabi Muslim apa bukan? Bukan. Bukan ya. Tapi selama beliau hidup nolongin Muhammad ya? Nolongin Muhammad. Bagaimana sampai tahu dia bukan Muslim? Bagaimana sampai tahu dia tidak bersyahadat? Emang kalau syahadat laporan sama Anda? Emang syahadat harus diumumkan di Facebook? Bagaimana kalau dia diam-diam bersyahadat? Itulah sebabnya maka dia selalu melindungi Muhammad. Bagaimana kalau bagaimana si syahadat itu harus bilang-bilang? Kalau syahadat dalam hati sah enggak? Sah. Sah. Bagaimana Anda tahu hatinya Abu Thalib? Kalau saya tidak bisa memastikan Abu Thalib bersyahadat atau tidak, sah. Posisi saya adalah berhusnudzon dan mendoakan mudah-mudahan beliau diterima oleh Allah SWT. Cuman itu toh hidup itu. Untuk apa nuduh-nuduh? Sampai nanti punya anak, puasa apa tidak bisa? Bisa ngerti anaknya puasa apa tidak? Emangnya kamu kuntil? Ke dapur set. Kan gak bisa 12 jam kita menguntit anak kita. Gak bisa. Nanti suamimu pergi ke kantor puasa apa tidak? Bagaimana caranya Anda tahu? Bagaimana cara Anda tahu? CCTV digawain. Gak bisa Bu. Makanya kita butuh iman dalam hidup, tidak hanya kepada Allah, kepada suami pun butuh kepercayaan. Sesuatu yang kita tidak bisa menjangkau, kita tembus dengan iman. Kita beriman kepada Allah karena kita tidak mungkin mengerti Allah, maka kita mengimaninya. Kalau kita ngerti Allah, untuk apa beriman? Kita makan nasi karena jelas ini nasi. Kalau ternyata tidak jelas ini nasi, terus harus makan, ya jalannya cuma iman. Ya bismillah, saya yakin ini nasi, gitu kan. Kan begitu kan. Jadi iman itu dibutuhkan karena kita tidak tahu. Kalau kita kasih contohnya Bapak, yang disebut agama Islam, itu kan ini, nyun sewu ya. Kalau orang Jawa tahu bluluk ya, terus cengkir, terus berkembang menjadi degan, sempurna menjadi bapak. Saya tanya, ini 4 apa 1? Satu. Jadi Qurannya itu kelapa. Sudah ada konstruksinya, sudah ada pilah-pilahnya, ada sabutnya, ada batoknya, ada isinya, ada santannya, ada segala macam. Itu Islam, sudah konstruksional, sudah punya bunyian dan tasrif, sudah ada bangunannya yang detail di Islam. Sebelumnya dia masih degan, belum bisa diparut. Itu namanya Injil. Sebelum jadi Injil dia apa? Jabur itu masih cengkir. Gerisa di apa-apa no. Sebelumnya beluluk. Yang Nabi Musa dapat itu beluluk. Ya. Dan sekarang ada agama beluluk, ada agama cengkir, ada agama degan, ada agama kelapa. Kalau semua itu satu sebenarnya. Cuma kalau kita ngomong gini kan kasihan orang Kristen. Misalnya kita tahu walang tardo angkal Yahudi walang Nasoro hatta tetapi amillatahum. Tidak akan pernah rela itu orang Yahudi dan Nasoro itu kepada orang Islam sebelum engkau mengikuti milah mereka atau ajaran mereka. Ini bekal untuk kesadaran kita, jangan diomongin. Jangan terus ketemu orang Yahudi lah, kamu dah. Kamu. Masa gitu? Ketemu orang Kristen, alah jangan pura-pura, lu kan gak pernah itu sama gue. Jangan. Itu namanya keras, Pak. Tidak boleh keras. Kita harus aizah, tidak tegaan kepada orang lain. Kalau Anda melihat orang korupsi, itu Anda harus kasihan sama yang korupsi, yang koruptornya. Barangnya, masalah ringan, nomor dua. Uang yang dicuri itu nomor dua. Kita bukan kaum materialistik. Yang kita pertimbangkan adalah manusia, hamba Allah, sudah sekolah, sudah gede, kok nyolong, kan begitu. Itu kita sedih, itu namanya aizah. Begitu juga Anda kepada teman Kristen, kepada teman Buddha, kepada teman Hindu, Anda tidak tega. Maka jangan diomongin. Jangan diomongin, maka tidak perlu ada dialog antara agama. Kasihan dong kalau Anda omongin. Masa ada orang pincang, Anda jangan dicang. Tidak boleh itu, Pak. Tidak boleh itu, Pak. Ono apa? Apa? Belong, nek jauh-jauh belong kan dilong. Itu namanya keras kalau itu. Memukul itu kalah keras dibanding meludai. Kalau Anda bilang orang cacat dengan memanggil dia cacat, berarti Anda menghina dia. Dan itu kekerasan yang lebih tinggi daripada memukul. Kan begitu. Maka kita tidak boleh keras pada mereka. Tegas dan bersiasat waspada. Kalau mereka tidak pernah rela, kita tahu. Kita tetap baik, saya tetap baik sama Romo Van Dongen di Delft ini. Itu sahabat saya, di rumahnya itu ada semua simbol agama. Kalau Anda masuk ke rumahnya Romo Van Dongen, Father Van Dongen, ya itu ada assalamualaikum, jeruningku ono patung Buddha, jeruningku ono opo, macam-macam kabeh. Itu lihat di potret di Facebook di Indonesia, diserbu ke WPI. Ya, itu sahabat saya sejak zaman dulu, dan 30 tahun yang lalu saya sering kerja ke rumah dia dan saya sering tidur di rumah dia. Orangnya sangat baik. Cuma dia gak ngerti Quran, gak ngerti Islam juga. Tapi mudah-mudahan kebaikannya sebagai manusia diterima oleh Allah. Loh, Anda jangan atur-atur Allah loh. Terserah Allah loh, mau terima apa enggak loh. Enakmu dewi lah, kan pernah aneh nanya orang. Ya, Pak. Allah mengampuni seorang pelacur hanya karena dia memberi minum kepada seekor anjing. Benar enggak? Dan dimasukkan di surga oleh Allah. Jadi sekarang ibu-ibu tahu caranya masuk surga. Jadilah pelacur, carilah anjing, kasih dia minum. Nah, jadi jangan jadi rumus objektif. Ambil pelajarannya, ambil kemuliaannya, jangan jadi rumus objektif. Kelemahan orang modern ini selalu objektif. Tidak ada yang objektif. Semua itu terserah Allah. Allah itu harus adil apa tidak? Harus. Allah harus adil. Atas dasar apa Allah harus adil? Terserah sama Allah, dia yang punya saham atas seluruh kehidupan 100%. Tidak ada kewajiban apapun pada Allah. Kata adil sakarku, gak adil sakarku. Kata lapo, Pak. Kata Allah, kan begitu. Tapi saya tanya, Allah adil gak, Bu? Maka kalau Allah adil, jangan dipikir karena Allah punya kewajiban untuk adil kepadamu. Allah adil kepadamu karena Allah mencintaimu. Karena cinta. Maka rangsanglah, rayulah Allah supaya mencintaimu. Dengan cara engkau mencintainya terus menerus. Maka seluruh rumus-rumus yang kau khawatirkan tidak akan terjadi. Karena Allah berhak atas apa saja. Nanti ada yang mengatakan, kok kok tega itu Allah membuat gempa bumi mati beratus-ratus. Lho jamane gempa bumi iki lho nek aku dadi Allah delok cangkemmu rewel ini iki bumi tak jupuk boleh gak? Boleh, terserah Allah. Jadi aku sama Allah tuh gak usah rewel. Dia sahamnya 100%. Dia yang bikin engkau bangun dari tidur, betul gak? Dia yang membuka engkau bisa merasakan akan kencing. Bayangin kalau itu saya dicabut oleh Allah. Jadi rasa mau kencing kebelet nguyo itu cara Allah dihilangin. Sarapnya dibedotkan dari pas pidato. Jelas ya Bu ya. Jelas ya Bu ya. Jadi menurut Anda gak usah khawatir. Nikmatilah Islam. Indonesia gak usah kau pikir. Indonesia itu sudah ada yang ngurus, tenang aja. Para wali, para sesepuh, para syaikhona, syaikhona rapat terus menerus dan jangan khawatir, tidak ada yang bisa menjajah Indonesia. Mereka akan kena bumerang kalau berani-berani menjajah Indonesia. Saya bisa punya banyak sekali argumentasi. Ada 4 lapis. 1, pemerintah. Gampang ngatur pemerintah. Nomor 2, ormas-ormas. Gampang ngatur ormas. NU tinggal dikasih rumah sakit selesai masalah. Muhammadiyah semua gampang. Nomor 3, umat Islam dan rakyat. Nah, 65 itu terjadi karena Bung Karno tidak setuju kepada pelepasan Freeport kepada Amerika. Jadi Bung Karno sepakat sama John F. Kennedy bahwa Papua itu tidak akan diutik-utik. Dan Amerika setuju kepada penggabungan Irian Jaya ke Republik Indonesia. Dan ini tidak disetujui diam-diam oleh jaringan intelijen Amerika yang mengatur dunia. Si Jules, mantan Direktur CIA, itu sudah punya rencana panjang untuk mengkooptasi kekayaan-kekayaan di seluruh dunia, termasuk Papua, untuk menjadi bagian dari penjarahan mereka dengan alasan-alasan budi pekerti yang luar biasa, bahwa mereka mengamankan dunia, memagari kepastian bahwa di sebuah negara itu demokrasi harus ditegakkan dan seterusnya. Nah, karena Kennedy orang baik, Kennedy orang yang benar-benar seorang demokratis, Kennedy orang yang tidak punya naluri untuk tidak, naluri untuk rakus terhadap apa namanya kebesaran Amerika, heroisme Amerika, maka Kennedy dicintai rakyat, tapi pada saat yang sama dia dibenci oleh para stakeholders dari kepolisian dunia. Maka akhirnya Kennedy ditembak di Dallas. Nah, ketika Kennedy ditembak di Dallas, langsung Anda tahu dalam waktu tidak sampai 1 jam, 4 menit dari ditembaknya Kennedy, begitu dipastikan mati, langsung Johnson, siapa? Berang. Lyndon B. Johnson. Yang Sabrang belum manu, Sabrang masih di planet mana gitu. Jadi 4 menit sesudah Kennedy ditembak di Dallas, dan sampai hari ini Amerika tidak sanggup untuk membuka. Ya, artinya disharmoni kekuatan-kekuatan politik di elit Amerika juga belum sampai pada pintu di mana pembunuh Kennedy itu boleh dibuka. Ya. Jadi 4 menit setelah Kennedy ditembak, maka wakil presiden Amerika yaitu Lyndon B. Johnson langsung dilantik di atas pesawat pada waktu itu. Menurut cerita ini, aku pas apen-apen menyamar jadi sungguh dulu. Oh, dilantik. Nah, begitu Lyndon B. Johnson menjadi presiden, maka seluruhnya berubah. Itulah sebabnya, waktu itu Bung Karno belum mati. Langsung Bung Karno juga switch, tidak lagi mengandalkan Amerika karena Kennedy dibunuh, maka Bung Karno kemudian membuat reorientasi apa koalisi politiknya secara internasional, bukanlah bikin game of the new emerging forces. Bung Karno membuat konferensi Asia Afrika. Bung Karno kemudian berpihak atau mulai telepon-teleponan sama Khrushchev, Presiden Uni Soviet pada waktu itu sebelum pecah menjadi Rusia, Ukraina dan lain sebagainya. Nah, kemudian artinya Bung Karno dari kanan ke kiri. Padahal sesungguhnya Bung Karno sama Kennedy tidak kanan tidak kiri aslinya. Tapi karena polarisasi yang ada itu kanan kiri, maka fenomena ketiga ini dibunuh. Nah, maka Bung Karno akhirnya ya sudah ke kiri kan, maka dia ke kiri sekarang gitu. Nah, sejak Bung Karno ke kiri itu dimulailah semua infiltrasi penghancuran Indonesia. Di situlah Freeport mulai di MOU dan lain sebagainya mulai. Jadi asumsi itu benar kalau menyangkut peristiwa Freeport. Ya. Nah, nanti masalah lain bahwa nanti ada pertanyaan ki Freeport ini enak di Jarno tadi rebut kan gitu. Saya tidak dalam posisi atau keadaan psikologis untuk menjawab hal-hal seperti itu karena reposisi itu yang dimaksud reposisi begitu cerdik atau bagian dari akhlak menurut Jamil itu pada siapa maksudnya? Karena itu ditujukan namanya disebut pertanyaan Pak Musabir biar jawab langsung aja kan. Ya, jadi saya ulang pertanyaannya. Sing bekal mriku nek repot misalnya ono truk rada peyok padahal terus mari ngono direposisi agar sing peyok itu lagi truk. Nah sekarang reposisi moral itu yang Anda maksud itu di siapa? Bangsa Indonesia, pejabat, pemerintah, donang di awakmu kan? Nah di awakmu, kalau itu terjadi, yang Anda maksud reposisi itu adalah pada orang yang kita gaji ngurusi Indonesia atau orang atau bangsa Indonesia secara keseluruhan atau pada Anda reposisi itu bukan? Pada siapa gitu maksud saya yang dimaksud ini yang wajib menjawab yang membuat tema kalaupun saya menjawab hukumnya sunnah Rio mungkin bisa diantarkan staff Mas Rio. Jadi kami di dan teman-teman mengusulkan melakukan reposisi budi-budi dari pada diri kita masing-masing. Loh, kalau pada diri Anda apa perlu reposisi? Apa Anda mengalami disposisi? Jadi kita melihat bahwa budi-budi yang ada itu belum benar-benar di kita terapkan di perilaku kita. Jadi kita itu siapa? Sing jelas. Jadi kene ojo gede, ojo kecil yang pas aja. Kita itu maksudnya arek Bambang Wetan, Pak Karwo, Pak Jokowi, Pak Sopo maksudnya. Kita itu siapa? Nah, kita gak jelas kan? Pada diri saya sendiri dan loh, kalau Anda ada masalah apa? Anda tidak perlu reposisi itu karena Anda tidak pernah nyolong, tidak pernah. Kami melihat bahwa budi pekerti ini di masyarakat. Masyarakat sendiri. Siapa maksudmu sih dodol-dodol di pinggir jalan? Salah apa deh? Masyarakat salah apa? Masalah ini masyarakat itu anak-anak kan direpoti itu. Terus gaya negara ini malah nyentak negeri. Terus gaya pemerintah malah nyolong negeri. Kok rakyat ketika oleh posisi moralnya rakyat salah apa moralnya? Sing kejas. Nek pada Bambang Wetan lho, nek awakmu jek perlu reposisi akhlak, lha apa ngadepi Bambang Wetan? Substansi perlu yang perlu kita reposisi adalah orang yang menurut Sabrang itu nggak ngerti bedanya garis dengan pagar, gitu kan? Berarti wedus dari Sabrang. Dan nek wedus saja ikut reposisi, dia dibelai tapi dari mata. Jadi yang jelas, kalau pada Bambang Letang nggak perlu reposisi, nggak ada masalah. Anda adalah orang-orang yang diamanati Tuhan untuk pada saatnya nanti Anda yang pegang negara ini. Karena Anda orang yang terpilih, sehingga Anda punya kemampuan untuk memilih dirimu sendiri. Dan tidak ada orang yang tidak terpilih. Kalau mau datang ke Bambang Letang tidak dapat apa-apa, tidak ada janji apa-apa, gitu. Tidak dapat laba apa-apa, tapi Anda mau berjajar-jajar di sini sampai esok. Itu hanya ada dua kemungkinan. Orang yang dipilih oleh Allah memiliki nurani yang sejati, tidak perlu reposisi apa-apa. Memiliki akhlak di dalam dirimu. Memiliki akal sehat di kepalamu. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, kok gendeng. Jelah apa menang-menang. Belum berbayar ini. Wayai telur. Ya. Jadi reposisi itu penting untuk mengingat-ingat saja. Tapi kalau untuk aplikasi sih sendi diterjengdi, nek wedhus ala kok direposisi yang harus wedhus. Kan gitu. Ayo sendi Mas. Sing sampeyan nek diri Anda sendiri mau reposisi. Pokoke bener-bener tak owah temen sampeyan tuh. Jadi alurnya dari ini jangan bahwa Indonesia bagian dari Maya dan kita melihat bahwa apa yang bisa kita lakukan ke Indonesia adalah memetakan apa yang bisa diperbaiki oleh Indonesia. Dan salah satu dari itu adalah bahwa kita melihat budi pekerti ini sudah semakin jarang di. Itu jelas, sudah jelas. Yang tidak memprimerkan budi pekerti adalah orang-orang yang kira-kira merupakan potensi pertama dari yang harus mengalami reposisi itu. Perkara yang melakukan reposisi Anda atau siapa nanti dulu. Tapi pokoknya kita identifikasi yang mana yang kira-kira akan memerlukan tindakan reposisi. Nah, jadi sekarang pemetaannya bagaimana Pak Suko, sosiologinya? Pemetaannya itu apa, rakyat? Kategori rakyat itu apa? Apakah dia yang rendah pendidikannya? Jadi kalau urusan pendidikan, kira-kira semakin tinggi pendidikan modernnya, semakin dia mengalami disposisi moral. Karena dalam sejarah Indonesia, rusaknya Indonesia itu ketika jumlah sarjana-sarjana modern dan sekolah-sekolah lebih banyak. Nek sing ngurusi wong desa-desa ngono yo gagal. Gak nemen-nemen lah rusak. Kata ini ngene Mas. Tapi saya harus memastikan bahwa Anda semua ini tidak sama sekali tidak memerlukan reposisi moral. Anda ke sini karena Anda punya moral yang tinggi. Yang ini. Dan saya sekarang sudah yakin, upama awakmu dadi pejabat, itu tingkat resistensi Anda untuk tidak melakukan korupsi, untuk tidak melakukan pelanggaran moral dan sebagainya itu tinggi. Wong kan wis tau gendeng kaya ngene, wis tau ngrasakno. Wis tau ngrasakno urip nikmat luar biasa, gembira luar biasa dalam jangka waktu yang lama dan terus-menerus ya, konsisten, stimulan, ajak ya, continue. Anda mengalami kepercayaan yang seperti itu dan Anda bisa bergembira karena itu. Jadi uang belum tentu sanggup menggembirakan Anda sebagaimana Anda bergembira setiap pengawasan. Betul. Jojo aja sih ragu ya, tapi pas gak diuji temen jojo teman-teman. Masih gembira di pengawasan tapi nanya utang jojo sep ini ya. Ya. Tapi jadi ya apa ya mas? Pemetaan ini maksudnya memang dari apa? Sosiologinya ini berdasarkan tingkat ekonomi atau berdasarkan tingkat pendidikan atau berdasarkan pembelajaran agama atau apa? Indikator utama dari kelompok atau level atau segmen yang kira-kira paling indikatif untuk mengalami deposisi. Ya, kalau tadi berkaitan juga pertanyaannya tentang demokrasi, maka saya melihat bahwa reposisi yang dapat adalah para pengambil kebijakan, kan? Para pengambil kebijakan, di mana kemudian rakyat yang sudah mempercayai mereka, ternyata mereka tidak bermoral. Mereka membuat pasal-pasal yang mengendalikan rakyat, yang berkebijakan yang tidak berpihak pada orang-orang yang seharusnya. Okay. Sip. Jadi sekarang ini tadi kan kita sedang melakukan verifikasi yang kira-kira memerlukan deposisi itu yang mana. Ya. Maka kita pemetaannya ada dari view pendidikan, ada dari view level sosial dan ekonomi, atau apapun metodologi yang lain. Ini saya bicara sebagai dosen ya. Jadi bahasa saya, bahasa menunggu-nunggu ya. Karena saya anggap Anda sudah masuk universitas terbuka ini cukup lama. Gitu ya. Jadi kita tidak peduli sekarang. Tidak peduli apakah dia kaya atau miskin, tidak peduli level ekonominya, tidak peduli rendah tingginya kependidikan dia. Yang kita ambil adalah bahwa yang kita temukan menurut Mas Yuko adalah stakeholders, para pengambil keputusan. Nah, sekarang dari para pengambil keputusan ini kepada tingkat keputusan yang pokok, lokal, regional, yang pokok artinya yang nasional, yang akan harus diterapkan secara nasional, ataukah pengambil keputusan pada tingkat di bawahnya, Mas Yuko? Kalau lihat yang dibahas teman-teman pada tingkat yang pusat tadi, di mana kita ada kegaduan-kegaduan. Saya boleh menyebut misalnya terjadi perkara Papa kirimi aku saham. Itu kan menjadi persoalan yang mereka kacau. Ini kita negeri yang, menurut Mas Arya tadi kan, negeri yang kaya raya, tetapi kita miskin sebagai akibat perilaku moral para pengambil kebijakan di pusat. Oke. Sekarang gini Mas, sekarang mari kita lihat akselerasi dari pengambilan keputusan selama katakanlah 2 era, 3 era, yang kita harus tahu sejak kapan ini bocornya ini dari jebol. Jadi barat banjir itu mari merembus-rembus, mari pol itu sejak kapan? 65. Benar. Ya, salah satu asumsinya. Ini seminar pasca penelitian ya, untuk meneliti metodologi ini. Oke, 65. Jadi berarti eranya berdasarkan era-era gerbang-gerbang perubahan pada sejarah Indonesia. Oke. Asumsi yang lain, 65. 98, ini kalau kita pakai skala waktu. Sekarang kalau kita pakai peristiwa stakeholding, peristiwa perubahan-perubahan undang-undang, peristiwa perubahan prinsip-prinsip bernegara, itu kan tidak tergantung waktu, tapi tergantung momentum apa, mulai apa ini jebolnya ini. Baik jebol dalam arti konstitusi maupun jebol dalam arti cara berpikir terhadap konstitusi. Menurut kita lagi, iki aku sebagai promotor dan pembimbing calon-calon doktor, tak takon nih kok. Misalnya gini Mas Yuko, kalau 65 itu terjadi karena Bung Karno tidak setuju kepada pelepasan Freeport kepada Amerika. Jadi Bung Karno sepakat sama John F. Kennedy bahwa Papua itu tidak akan diutik-utik, dan Amerika setuju kepada penggabungan Irian Jaya ke Republik Indonesia. Dan ini tidak disetujui diam-diam oleh jaringan intelijen Amerika yang mengatur dunia. Si Dulles, mantan direktur CIA, itu sudah punya rencana panjang untuk mengkooptasi kekayaan-kekayaan di seluruh dunia, termasuk Papua, untuk menjadi bagian dari penjarahan mereka dengan alasan-alasan budi pekerti yang luar biasa, bahwa mereka mengamankan dunia, memagari kepastian bahwa di sebuah negara itu demokrasi harus ditegakkan dan seterusnya. Nah, karena Kennedy orang baik, Kennedy orang yang benar-benar seorang demokratis, Kennedy orang yang tidak punya naluri untuk rakus terhadap

setiap laki-laki yang tidak tertarik kepada wanita ada masalah dengan kelaminnya. Gitu kan? Anda pasti tertarik sama wanita, cuman Anda juga punya kekuatan yang lain yang membuat Anda tidak lantas mengejar-ngejar wanita sedemikian rupa. Kan begitu? Anda semua ingin duit, gelem duit akeh, gelem sugih ya gelem. Gitu kan? Cuman Anda punya budi pekerti, Anda punya iman, Anda punya pertimbangan-pertimbangan rohani, pertimbangan ukhrawi dan lain sebagainya yang membuat Anda tidak menomorsatukan keinginan Anda kepada uang dan wanita, kan begitu. Nek soal kepingin nih, kepingin ya, maksud gak kepingin anggit munek terus kiai muzambil terus tenang ya gak ya kruse-kruse itu nanti sih munu-munu terus pokoknya maduro bisa gitu ya. Oke, ini saya melakukan apa rekap aja dari apa yang sudah terjadi. Dan saya sudah dikasih patokan-patokan yang jelas kok. Saya sudah ngomong mengenai bedanya garis dengan pagar. Pak Muzamil, sudah bicara mengenai semakin banyak orang bikin pagar, itu semakin tidak bermoral orangnya. Kan begitu kan? Itu juga rumus yang luar biasa. Maka orang Madura itu ditempatkan oleh Allah di tempat yang kecil yang langsung dipagari laut.